Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Terkait tafsir wa'ati'u Allah ati'u rasul fa'in tawallaitum fa'innama ala rasulina al-balagul mubin. Ana manukil dari Ibn Kathir ucapan Az-Zuhri. Apa ucapan Az-Zuhri? Mada qal? Kalimatun jamilah jadirun laha an tuhfaz. Mada qal? Minallahi ar-risalatu. Risalah, wahyu, syariat dari Allah. Ya, mengutus rasul membawa risalah syariat. Wa 'alal rasul al-balagh. Kewajiban rasul menyampaikan risalah itu, syariat itu. Wa 'alaina mada? Wa 'alaina at-taslim, kewajiban kita menerima. Baik. Menerima sepenuhnya. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Nah, yang baru coba. Sudah faham belum? La ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Apa maknanya? Tidak ada sembahan yang hak yang benar kecuali Dia Allah. Nah. Apa makna Allah? Makna asma Allah, nama Allah yang teragung yaitu Allah, yang disebut lafzul jalalah, mengandung makna apa? Nama Allah. Uluhiyah, yakni Allah artinya Dia yang disembah dengan benar. Dalilnya ayat dalam surat Al-An'am ayat keberapa? Ketiga. Wa huwa Allahu fis samawati wal ardhu fil ard. Wa huwa Allahu fis samawati. Nah, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tasyabihat maksudnya hampir sama, terkadang kita tertukar-tukar. Nah, sering dalam ayat Al-Quran itu fis samawati wa fil ard, ada fis samawati wal ard. Ini apa? Wallahu wa huwa Allahu fis samawati wal ard atau wa fil ard? Hah? Wa fil ardi. Naam. Iya betul ya. Wa huwa Allahu. Itu ayat ketiga, catat aja ayat ketiga di surat Al-An'am. Itu dalilnya. Itu menjelaskan makna nama Allah. Allah. Apa makna Allah? Allah maknanya apa? Nah, itu. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Jika tidak faham makna ayat itu, fatal. Lihat ayat itu, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Oh, berarti Allah itu ada di langit, ada di bumi. Berarti ada di mana-mana. Ah, wahdatul wujud jadinya. Kafir. Nah, Allah wujudnya, dirinya yang biasa diungkapkan dengan kata zat, zat, ya, bidzal, zat, zat itu maksudnya diri Allah, wujudnya, dirinya, nafsuhu, diri Allah itu akbar, akbar min kulli syai, wal akbar, paling besar, tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Jadi mustahil Allah dirinya, wujudnya yang paling besar, yang tiada bandingannya, tiada samanya, itu berada di sela-sela langit, di sela-sela bumi bersama makhluk. Tidak mungkin. Jadi Allah terpisah sendiri di atas, di atas seluruh makhluk. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, meninggi. Ya, berada di atas arasy. Fis samaa'i fil 'ulu, di atas. Naam, di atas langit, di atas arasy tepatnya. Paham ya? Arasy dan makhluk lainnya di bawah semua. Hah? Berarti wa huwa Allahu fis samaawati wa fil 'ard. Maksudnya apa kalau begitu? Nah, ini menjelaskan makna Allah artinya sama dengan al-ilah. Al-ilah artinya apa? Tuhan sesembahan. Jadi wahuwa Allah, yakni wahuwa al-ma'lu, wahuwa al-ilahu al-ma'luhu al-ma'budu bis-samawati wa fil-ard. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Dengan benar tentunya. Sesembahan yang lain yang disembah di bumi, batil. Paham ya? Dihafalkan itu. Tayyib. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Panggilan untuk orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Inna sesungguhnya. Ya. Ini harfu nasbin wa taukid, huruf yang menasab isimnya dan menegaskan makna. Isimnya mana? Di belakang. Aduwan. Makanya di sini baca mansub di fathah aduwan. Yani inna aduwan lakum min azwajikum wa auladikum. Nah, min azwajikum wa auladikum ini khabarnya. Sesungguhnya di antara itu min ini litab'id menunjukkan sebagian litab'id ba'd ba'dal azwaj wal aulad karena tidak semua. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, khitab ini secara umum kepada orang-orang beriman. Bahwa sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian, berarti tidak semua. Ya. Tetapi ada ditemukan di antara istri-istri kaum mukminin dan anak-anak kaum mukminin aduwwan lakum, merupakan musuh bagi kalian. Yakni istri musuh bagi suaminya. Anak musuh bagi orang tuanya. Maksudnya apa musuh di sini? Musuh berperang begitu? Bukan. Bukan begitu maksudnya. Ya. Musuh di sini maksudnya lawan dalam kebaikan. Lawan dalam kebaikan. Bukan kawan. Bukannya mendukung, menolong. Bukannya menyemangati, memberi spirit, semakin semangat untuk berbuat kebaikan, tetapi menghalang-halangi langkah suami, langkah orang tua menuju kebaikan. Jadi lawan bagi ya suami, bagi orang tua, yang istri jadilah bagi suaminya, anak jadilah bagi orang tuanya dalam melangkah kepada kebaikan. Itu musuh yang dimaksud di sini. Itu semakna dengan ayat yang sudah kita lewati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan harta-harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dari mengingat Allah dengan ibadah sholat, ya, ibadah puasa, zakat, haji, umrah, jihad jika ada jihad masyru', hijrah jika ya disyariatkan hijrah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi ini makna aduwwan lakum di sini, ya, melalaikan, menghalang-halangi dari kebaikan. Sebagian istri begitu, sebagian anak begitu, tapi tidak semua. Banyak istri yang salihah, banyak anak yang salih. Ta'awun, kerjasama yang baik dalam rumah tangga, antara dia dengan suaminya, antara anak dengan orang tuanya dalam menempuh subulul khair, jalan-jalan kebaikan. Nah, itu kawan, penolong. Nah, bukan adu. Itu menjadi wali, ya, penolong, pendukung. Nah, sebagian ada yang jadi adu dengan makna ini tadi. Nah, barang siapa diuji oleh Allah dengan itu, ya, fahdaruhum, maka waspadailah mereka. Waspadailah mereka. Waspadai mereka atas agama kalian, karena bisa membahayakan agama kalian. Ya, fahdaruhum di sini apa? Fahdaruhum ala dinikum. Waspadailah mereka atas agama kalian, atas kemaslahatan agama kalian. Di sini Ibnu Katsir menukil dari Mujahid. Mujahid mengatakan, yahmilur rajula ala qati'atir rahim aw ma'siyati rabbih. Fala yastati'ur rajulu ma hubbihi illa yuti'ahu. Yahmilur rajul, ada istri atau istri, ya, membawa, menggiring, menyeret suaminya. Terus seorang anak menyeret orang tuanya, ayahnya. Ada qati'atir rahim, sampai melakukan tindakan memutus hubungan kekerabatan. Tindakan permusuhan terhadap kerabat, memutus hubungan kerabat, kepada itu tidak boleh. Au ma'siyati rabbi, menyeret atau menyeretnya bermaksiat kepada Rabbnya. Ya, fala yastati'ur rajulu ma'a hubbihi, maka seseorang bersama kecintaan dia, cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, dia tidak sanggup illa ayuti'ahu, kecuali menuruti kemauannya. Nah, ini bahaya. Jangan sampai seperti itu. Fahdaruhum, waspadai mereka. Ya. Jika mengajak kepada kejelekan, maka jangan dituruti. Ya, harus diberi pelajaran, dinasehati, diluruskan, bukan dituruti. Baik. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Nah, in menunjukkan persyaratan, ya. Oleh karena itu ta'fu di sini, fi'il mudhari' ini majzum, dijazm. Tidak ada nunnya, bukan ta'funa, bukan juga tasfahuna, taghfiruna, ditiadakan nunnya karena dijazm dengan in. Nah, tasfahu diatafkan kepada ta'fu, taghfiru diatafkan kepada ta'fu. Jadi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, dan apabila kalian memaafkan, ta'fu tasfahu ini kalimat yang semakna, yakni memaafkan. Ya, apabila kalian memaafkan dan mencoba melupakan kesalahan istri itu atau anak itu, wa taghfiru, dan kalian mengampuninya. Ya, bukan justru menghukumnya atas kesalahannya ketika dia menjadi musuh, menghalangi dari kejelekan, menghalangi dari kebaikan, menyeret kepada kejelekan, bukan lantaran itu kemudian dihukum sedemikian rupa, diiqab, tetapi dimaafkan, ya, dilupakan kesalahan itu, diampuni. Jika kalian melakukan itu, artinya ini anjuran dari Allah untuk, ya, berlapang dada terhadap kelakuan istri dan anak, ya, saat-saat melalaikan dari kebaikan, hendak menghalangi dari kebaikan, ya, dinasihati, diluruskan, dan bukan berarti kemudian ya dihukum sedemikian rupa. Na'am. Tetapi dimaafkan, dilupakan kesalahan itu, diampuni. Jika itu dilakukan, fa inna Allah ghafurur rahim, maka sesungguhnya ya, fa-nya ini fa al-jaza, huruf alfa yang jatuh di kalimat jawab syart fa al-jaza. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha pengasih. Ayat ini maknanya seperti itu. Dan ayat ini sebenarnya ada sebab nuzulnya. Sebab nuzul itu disebutkan dalam kafir di sini di tafsirnya. Dan sebab nuzul ini oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Nah, ada sebab nuzul surat At-Taghabun ayat ini. Syekh Muqbil menyebutkan hadis At-Tirmidzi, riwayat At-Tirmidzi. Iya. At-Tirmidzi haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Israil. Naam. Qala At-Tirmidzi haddatsana Muhammad bin Yahya, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Israil, wa haddatsana Simak bin Harb an Ikrimah an Ibn Abbas sa'alahu rajul an hadhihi al-ayah. Ibn Abbas ditanya oleh seorang pria. Seorang pria bertanya kepada Ibn Abbas tentang ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum waladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Qal, kata Ibn Abbas, haula'i, mereka itu, ya, yang dimaksud di ayat ini, rijalun, adalah orang-orang aslamu min ahli Makkah. Ya. Segolongan pria masuk Islam dari penduduk Makkah, masuk Islam. Wa aradu an ya'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk belajar agama, tafaqquh fid din. Ingin berhijrah dan belajar. Fa aba azwajuhum wa unaduhum ayyad'uhum ayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri-istri mereka, anak-anak mereka enggan membiarkan suami-suami mereka, ayah-ayah mereka itu untuk pergi meninggalkan Makkah menuju Madinah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditahan, dihalang-halangi. Akhirnya tertahan. Ya. Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselang waktu ketika mereka telah berhasil mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sudah sekian waktu lewat ya. Ra'au ashabahum qad faqihu fid din. Mereka pun melihat kenyataan bahwa sahabat-sahabat mereka yang telah berhijrah sebelumnya karena tidak terhalangi, mereka telah menjadi orang-orang yang faqih, memiliki pemahaman yang kuat tentang agama, tentang syariat. Mereka pun kecewa dengan diri mereka, dengan kenyataan yang mereka rasakan gara-gara dihalang-halangi oleh istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Hammu ayyu'aqibuhum, maka mereka pun ya berpikir untuk mengikop, menghukum istri mereka dan anak mereka yang menghalang-halangi itu, mau dihukum oleh mereka. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu, ini terkait karena ingin menghukum mereka sedemikian rupa gara-gara itu, maka Allah menganjurkan agar memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, ya kalian maafkan, kalian merupakan, kalian mengampuni dan tidak menghukum mereka. Fa inna Allah ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih kepada kalian dan kepada mereka semua. Nah, hadithun hasanun sahih. Hadith ini hasan sahih. Kemudian beliau menyebutkan bahwa hadith ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga oleh Al-Hakim. Naam. Dan seterusnya. Dan juga menukil Al-Hakim mengatakan sahih al-isnad, juga disetujui oleh Ad-Dhahabi. Nah, juga dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibn Kathir. Jadi Ibn Kathir dalam tafsirnya menukil riwayat ini dari Ibn Abi Hatim, dari ayahnya, dengan sanadnya. Nah, bisa lihat dalam tafsir Ibn Kathir. Muskilahnya syahuk bil di akhir. Nah, ra'aitullah, beliau mengatakan wal hadithu yaduru ala simak an Ikrimah. Hadith ini poros perputaran riwayatnya, sumbernya kembali ke satu orang bernama Simak an Ikrimah. Wa riwayatu Simak an Ikrimah, sementara riwayat Simak dari Ikrimah muttaribatun, goncang. Fal hadithu da'if, maka hadithnya da'if. Beliau menyebutkannya tapi di sini dalam Sahih Musnad min asbabin nuzul. Nah, tapi di akhir beliau menyimpulkan fal hadithu da'if. Nah, fa'ala kulli hal. Nah, jika hadith ini da'if, yang jelas maknanya seperti yang sudah dijelaskan oleh ahli tafsir, seperti yang sudah kita dengar tadi, ya, kesimpulannya. Nah, dan ini juga sekaligus sebenarnya sebagai tahdir bagi para istri dan anak-anak, jangan menjadi musuh. Ya, anak jangan jadi musuh orang tua, dalam arti jangan menjadi penghalang dari kebaikan, jangan melalaikan ya dari kebaikan. Begitu pula istri terhadap suaminya. Nah, jadi harusnya suami istri, orang tua dan anak itu, ya, masuk dalam firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Nah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Diikuti dengan ayat ini, innama, hanyalah sesungguhnya amwalukum, harta benda kalian itu, wa auladukum, anak-anak kalian itu, fitnah. Fitnah di sini maksudnya ikhtibar, ibtila, ujian. Ya, kata Ibn Kathir, ikhtibarun wa ibtilaun minallahi li khalqih liya'lama man yuti'uhu mimman ya'sih. Ujian dari Allah kepada makhluknya yang dititipi harta benda itu, yang dititipi anak itu, ujian baginya. Harta yang dimilikinya, anak yang dimilikinya, ujian baginya dari Allah. Untuk kemudian dibuktikan siapa yang lulus ujian. Ya. Tidak terfitnah oleh harta, tidak terfitnah oleh anak, menyeretnya kepada maksiat, tetapi dia lulus ujian, harta itu dijaga dengan baik, ya, ditunaikan haknya yang semestinya, diinfakkan di jalan Allah, ya, dizakatkan, diinfakkan. Nah, terkait dengan hak-hak yang berhak terhadap harta itu, nah, dimanfaatkan harta itu untuk, ya, ketaatan, untuk minimalnya untuk perkara-perkara yang mubah, dan tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari zikrullah. Begitu pula anak-anak, dididik dengan baik, dibina dengan baik, diarahkan ke jalan kebaikan, ya, dan bukan menjadi fitnah yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. wallahu indahu ajrun adzim. Allah mengingatkan, Allah indahu, di sisinya, yaitu yaumul qiyamah, kata Katsir ayyaumul qiyamah, yaitu dari kiamat. Di sisi Allah dari kiamat, Allah memiliki dari kiamat ajrun adzim, pahala yang besar bagi orang-orang yang lulus ujian. Bagi orang yang lulus ujian, semua harta benda dan semua yang ada di muka bumi ini, ya, dari keindahan dunia ujian. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amal, dalam surat Al-Kahfi. Inna ja'alna ma'ala al-ardi, sungguhnya kami menciptakan ma'ala al-ardi, apa yang ada di muka bumi, zinatan laha, penghias, ya, membuat indah, menarik, membuat indah bumi itu. Linabluwahum, untuk menguji mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Apa tafsir yang terbaik amalannya? Dalam hal ini masyhur dinukil oleh ulama, tafsirnya siapa? Ada satu ulama salaf, ya, yang semasa dengan Abdullah bin Mubarak. Nah, yaitu Fudail bin Iyad. Nah, al-ahsanu amala mada? Ahsanu amala akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas niatnya dalam beramal karena Allah, dan yang paling benar amalannya menurut sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.